Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Hidayah Birasari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-6 di bab mujahadah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairan wa ahabu ilallahu minal mu'minul da'if. Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. Fikulin khairan, dan pada masing-masing keduanya terdapat kebaikan yang besar. Ihris alama yang fa'uka, semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat bagi anda. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jas, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, fala takul, maka jangan anda katakan lau anni fa'altu kana kaba wa kaba, seandainya saya berbuat demikian niscaya yang akan terjadi adalah demikian dan demikian. Walakin akan tapi yang benar, katakanlah qadarullahi wa masya'a fa'ala, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Kenapa tidak boleh berandai-andai? Fa inna laula fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena berandai-andai itu membuka kerja setan. Diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasannya Imam Nawawi rahimallahu taala mengatakan dengan menukil hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan bahasanya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Yang dimaksud kuat dan lemah di sini adalah kuat dan lemah dalam iman, bukan kuat dalam badan. Karena kuatnya badan itu boleh jadi menjadi bahaya dan bencana bagi seseorang jika dia gunakan badan yang kuat tersebut untuk maksiat. Dia gunakan badan yang kuat untuk zalim pada orang lain, untuk nempaleng orang lain, untuk gampar orang lain, untuk menghajar orang lain. Maka ini badan yang kuat untuk maksiat. Oleh karena itu, maka kuatnya badan tidaklah terpuji dan tercela dengan semata-mata melihat melihat kuatnya, maka dia tidak terpuji secara ansih, terpuji kalau dimanfaatkan dalam jalan yang benar, tercela jika digunakan badan yang kuat digunakan dalam kejelekan. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat netral tergantung penggunaannya tidak mungkin jadi tolak ukur cintanya Allah. Ini kaidahnya. Sesuatu yang mungkin positif mungkin negatif tidak mungkin jadi tolak ukur cintanya Allah. Cintanya Allah hanya pada sesuatu yang nyata-nyata nilainya positif. Oleh karena itu, suara yang indah itu tidak bisa, tidak menjadi tolak ukur cintanya Allah. Tergantung suara yang indah ini untuk apa. Apakah suara yang indah ini dipakai untuk bisnis suara desah-desah sebagaimana bisnis sebagian orang, ataukah kemudian suara yang indah ini untuk membaca Al-Quran maka suara yang indah, serak-serak basah atau yang lain itu tidak jadi tolak ukur cinta. Cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bisa digunakan untuk hal yang positif dan bisa digunakan untuk hal yang negatif. Oleh karena itu, satu hal yang keliru, misalnya ketika membahas olahraga kemudian dihubungkan pakai hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahadu ilallah min al-mu'minin da'if, ini keliru. Karena itu tidak ada hubungannya. Maka jika badan yang kuat digunakan, maka jika seorang menggunakan kekuatan badannya untuk hal yang manfaat di dunia dan di akhirat, terpuji. Jika ista'ana dia gunakan kekuatan badan itu untuk maksiat, maka tercela. Oleh karena itu, maka kuat dan lemah dalam hadis Nabi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai, takni artinya kuatul iman, kekuatan iman. Karena dari sudut pandang analisis bahasa, karena kata-kata kuat kembali kepada sifat yang telah lewat, yaitu iman. Maka seandainya kita katakan laki-laki yang kuat, yaitu kuat dalam sifatnya, dalam ciri-cirinya sebagai laki-laki, maka demikian juga mukmin yang kuat, yaitu kuat dalam imannya. Maka mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai, karena mukmin yang kuat imannya, maka kekuatan iman tersebut mendorongnya untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan, bahkan lebih dari apa yang Allah wajibkan, dengan mengerjakan amal-amal yang sunnah. Sedangkan orang mukmin yang lemah imannya, maka kelemahan imannya tidak akan mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang wajib dan untuk meninggalkan hal-hal yang haram, sehingga dia melakukan banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Namun setelah itu Nabi katakan, masing-masing pada keduanya terdapat kebaikan. Artinya masing-masing dari mukmin yang kuat dan yang lemah, masing-masing mengandung kebaikan. Kenapa Nabi katakan, Nabi tambahkan kalimat ini, masing-masing pada keduanya terdapat kebaikan, supaya tidak ada orang yang punya ya tawaham, salah paham, kemudian beranggapan dan punya persepsi bahwasanya mukmin yang lemah imannya tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Bahkan mukmin yang lemah imannya lebih baik, yaitu lebih mengandung kebaikan, yaitu dia lebih baik daripada orang kafir. Maka sebagus apapun orang kafir kelakuannya, omongannya, maka mukmin yang imannya pas-pasan itu lebih baik. Maka sebagus apapun orang kafir dalam masalah tidak korupsi, sedangkan maka mukmin yang lemah imannya sehingga dia korupsi, maka mukmin yang lemah imannya lebih baik daripada orang kafir. Lebih baik daripada orang kafir. Karena mukmin yang lemah imannya ini masih punya penghormatan dan penghargaan terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain hanya dengan orang kafir. Nah, inilah yang satu gaya bahasa agar supaya tidak salah paham ketika kita menyampaikan satu kalimat, kemudian kita susuli dengan kalimat tambahan supaya orang tidak salah paham. Dalam bahasa Arab ini disebut ihtiraz, yaitu ketika seorang menyampaikan satu kalimat yang bisa yuhim, menimbulkan kesan satu makna yang tidak diinginkan oleh penutur. Maka si penutur kemudian mendatangkan satu kalimat tambahan untuk menjelaskan bahwasanya yang diinginkan adalah maksud tertentu, dan jangan salah paham dimaknai yang bukan-bukan. Ini namanya ihtiras atau antisipasi supaya audien tidak salah paham. Dan cara berbahasa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ketika kita membuat kalimat yang bisa disalah artikan, salah pahami, maka susuli dan lengkapi dengan kalimat yang menyebabkan orang tidak memaknai kalimat pertama dengan aneka macam pemaknaan. Contoh yang lain kita jumpa dalam Al-Quran. Allah, dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Al-Hadid, tidaklah sama kalian, yaitu para sahabat Nabi yang berinfak min qablil fathi, sebelum fatah. Fatah dalam ayat ini maknanya perjanjian Hudaybiyah. Tidaklah sama sahabat yang berinfak, yang korban harta sebelum perjanjian Hudaybiyah dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah. Mereka ini lebih besar derajatnya di sisi Allah daripada para sahabat yang berinfak dan korban harta memba'du setelah itu, setelah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi di bulan Dzulhijjah tahun 6 Hijriah. Wa qatalu, dan yang berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka kalau berhenti sampai kalimat ini, boleh jadi ada orang salah paham kemudian merendahkan sahabat yang masuk Islam dan berinfak serta berjihad setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka supaya tidak ada kesimpulan demikian, maka Allah katakan wa kullan wa'adallahu husna, dan masing-masing dari keduanya, sahabat yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah dan yang setelah perjanjian Hudaybiyah, masing-masing dari mereka Allah janjikan untuk mereka kebaikan, yaitu surga. Maka tatkala Allah mengatakan mereka lebih besar derajatnya di sisi Allah dibandingkan yang berinfak setelah Hudaybiyah dan berperang setelah Hudaybiyah, maka kalimat semacam ini bisa menimbulkan kesan bahwasanya kelompok sahabat yang kedua tidak mendapatkan keberuntungan semisal itu. Oleh karena itu Allah antisipasi dengan kalimat wa kullan wa'adallahul husna. Contoh yang lain ada dalam firman Allah tentang Sulaiman dan Daud. Dan Daud serta Sulaiman ketika keduanya memutuskan perkara tentang satu kebun yang diinjak-injak oleh kambing tetangganya, oleh kambing tetangganya. Ibnu Fasadhi Hunamul Qawm, ketika kambing orang lain itu menghancurkan kebun tersebut, maka wakunna li hukmihim syahidin, maka kami menyaksikan hukum yang diberikan oleh keduanya, Daud dan Sulaiman. Kami berikan pemahaman yang bagus kepada Sulaiman. Artinya putusan yang diberikan oleh Daud ya itu kurang tepat. Yang lebih tepat putusan Sulaiman. Sulaiman memutuskan, maka kambing tersebut diserahkan kepada pemilik kebun, dirawat, kemudian susunya dan sebagainya bisa dimanfaatkan sampai proses tanaman tadi kemudian kembali seperti semula. Nanti kalau tanamannya sudah kembali seperti semula, kambingnya dikembalikan. Demikian hukum dari Sulaiman, lain halnya dengan putusan Daud yang memutuskan agar kambing itu diberikan kepada pemilik kebun. Maka Allah katakan yang tepat putusan Sulaiman. Dengan Allah katakan kami berikan pemahaman yang bagus kepada Sulaiman. Kalimat ini bisa jadi merendahkan, bisa menimbulkan kesan rendahnya Daud. Walima kana hada, oleh karena kalimat ini menimbulkan kesan bahasanya Daud itu memiliki kekurangan, maka Allah lanjutkan ayatnya di surat Al-Anbiya dengan Allah katakan wa kullan atayna hukman wa ilma, dan masing-masing kami dari Daud dan Sulaiman kami berikan pada mereka hukum dan ilmu. Contoh yang lain tentang cara berbahasa semacam ini ada dijumpai di surat An-Nisa ayat yang ke-95. tidaklah sama orang-orang yang duduk. Yang dimaksud dengan duduk adalah tidak berjihad. Tidaklah sama orang yang beriman yang tidak berjihad, padahal dia tidak punya masalah dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Allah unggulkan orang yang berjihad dengan harta dan nyawanya dibandingkan mukmin yang tidak ikut jihad. Allah unggulkan satu derajat. Namun ini bukan berarti merendahkan yang tidak berjihad, ketika jihad tersebut bukan jihad yang wajib dan bukan yang fardu ain. Maka ketika jihad itu bukan jihad yang fardu ain, maka Allah katakan rasanya yang berangkat jihad lebih utama, lebih unggul daripada yang tidak berangkat jihad. Namun bukan berarti menunjukkan rendahnya yang tidak berangkat jihad. Oleh karena itu, supaya tidak ada kesimpulan merendahkan, Allah katakan wa kullan wa'adallahu husna. Masing-masing keduanya Allah janjikan kebaikan untuk mereka. Maka di sini di hadis, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Supaya orang tidak salah paham, maka Nabi lengkapi dengan dan masing-masing keduanya mengandung kebaikan. Maka akan tetapi yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan wasiat, ihris ala ma yanfa'uka. Ndaklah anda menjadi orang, ndaknya anda wahai seorang muslim menjadi orang yang semangat dan antusias untuk melakukan hal yang manfaat. Hadhihi wasiyatun minar rasul. Ini adalah wasiat Rasul alaihissalatu wassalam kepada umatnya. Dan dia adalah wasiat yang sempurna, jami'ah mani'ah, yang lengkap. Ini sungguh satu wasiat yang lengkap. Karena Nabi berwasiat, wahai seorang muslim, hendaklah anda orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal yang manfaat dan tahsilihi, mendapatkan yang manfaat dan melakukan hal yang manfaat. Dan tentu kebalikan dari manfaat adalah yang berbahaya dan tidak manfaat atau tidak bahaya. Karena perbuatan manusia ada tiga macam: manfaat, yang kedua bahaya, yang ketiga tidak manfaat, tidak bahaya. Dari tiga jenis perbuatan manusia yang Nabi pesankan agar menjadi hobinya seorang muslim cuma satu saja, yaitu yang manfaat. Maka Nabi minta agar seorang muslim meninggalkan dua hal yang lainnya, meninggalkan yang tidak manfaat meskipun juga tidak bahaya, apalagi yang jelas-jelas bahaya. Dan manfaat di sini dan bahaya di sini mencakup bahaya dan manfaat duniawi ataupun ukhrawi. Kalau bahaya dan manfaat ukhrawi artinya pahala dan dosa. Maka seorang muslim hendaklah semangat untuk melakukan aktivitas yang berbuah pahala. Kalau aktivitas tersebut tidak ada pahalanya meskipun tidak ada dosanya, maka dijauhkan, maka jauhi. Lebih-lebih lagi yang nyata-nyata berbuah dosa di akhirat. Demikian juga manfaat dan bahaya di dunia. Jika sesuatu itu berbahaya, sesuatu itu tidak manfaat dan tidak bahaya secara duniawi, maka seorang muslim hendaknya meninggalkannya. Apalagi jika nyata-nyata itu berbahaya untuk urusan dunianya. Maka seorang yang berakal sehat adalah yang mau menerima wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wasiat untuk antusias melakukan hal yang manfaat. Dan betapa banyaknya orang yang membuang waktu di zaman ini untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk membahayakan diri sendiri dan agamanya. Oleh karena itu, maka selayaknya bagi kita untuk mengatakan kepada orang-orang semisal mereka-mereka, maka anda tidak melakukan wasiat, melaksanakan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar antusias untuk makan hal yang manfaat, karena dua kemungkinan. Boleh jadi Anda tidak tahu wasiat Nabi bagi seorang muslim, atau tahu namun meremehkan dan tidak mengamalkannya. Adapun seorang mukmin yang betul-betul berakal, seorang mukmin yang kuat jiwanya, ialah orang yang menerima nasihat Nabi sehingga dia menjadi orang yang antusias untuk melakukan hal yang manfaat dalam urusan dunianya, urusan agamanya, ataupun urusan dunia. Maka hadis ini adalah hadis yang luar biasa pentingnya. Selayaknya seorang muslim menjadikannya sebagai obor, sebagai suluh, sebagai petunjuk dalam aktivitasnya, baik aktivitas agama ataupun aktivitas duniawi. Semuanya tolong ditimbang pakai hadis ini. Tolong ditimbang pakai hadis ini. Semua aktivitas, aktivitas agama, aktivitas duniawi, timbang pakai hadis ini. Timbang pakai hadis ini. Manfaat kerjakan, bahaya tinggalkan. Tidak manfaat, tidak bahaya juga tinggalkan. Makanya satu hal yang luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah, antusiaslah, fokuslah, curahkanlah tenagamu, pikiranmu untuk hal-hal yang manfaat, untuk hal-hal yang positif. Ini adalah satu kalimat yang jami'ah ammah, satu kalimat yang lengkap, satu hal yang lengkap. Maka fokuskanlah dirimu, pikiranmu, tenagamu, waktumu, masa mudamu, tenagamu, maka semuanya fokuskan untuk hal yang manfaat. Fokuskanlah, gunakanlah tanganmu, kakimu, matamu, telingamu, handphonemu, laptopmu. Fokuskanlah dan gunakanlah untuk hal yang manfaat. Ay ala kulli syai'in yanfa'uka. Segala sesuatu yang manfaat bagi Anda, manfaat dari sisi agama ataupun dari sisi dunia. Kalau enggak tambah, kalau enggak tambah ganjaran, tambah pahala, ya tambah duit, atau tambah berwawasan, tambah pintar, sibuklah di situ. Tambah ganjaran, kalau enggak ya tambah duit. Kalau enggak tambah ganjaran, tambah duit, ya tambah pintar, tambah terampil, tambah skill. Semuanya sibuk cuma muter di situ saja. Hendaknya seorang muslim demikian. Kalau tidak kemudian tambah melek tentang Islam, dengan ilmu, maka tambahlah ganjaran dengan amal. Kalau enggak, manfaat urusan dunia, tambah duitnya, tambah skillnya, tambah pengetahuannya. Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang muslim. Pesan yang sangat-sangat penting, yang akan menjadikan seorang muslim itu manusia yang sukses dunia dan akhirat. Maka tidak suksesnya seorang muslim dalam masalah dunia dan akhirat itu karena kecerobohan dalam mengamalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam masalah kecerobohan, dalam masalah mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Faidah ta'aradat, dan jika terjadi pertentangan antara manfaat agama dan manfaat dunia, tentu secara global dahulukanlah manfaat agama. Karena agama jika baik, niscaya baiklah dunia. Adapun dunia jika baik, namun agamanya rusak, maka dunia akan dijamin rusak. Demikian juga sabda Nabi, hadis ini, semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat, antusiaslah untuk melakukan hal yang manfaat, isyarat. Jika terjadi pertentangan, ada dua hal yang manfaat, satunya lebih unggul daripada yang lain, maka kita seorang muslim mendahulukan yang manfaatnya lebih unggul. Karena yang manfaatnya lebih unggul, terdapat padanya manfaat, terdapat padanya manfaat sebagaimana manfaat manfaat perkara yang kedua, ditambah dia punya nilai ziyadah, nilai plus ada manfaat plus yang tidak ada pada manfaat yang kedua. Maka kemudian kita menginginkan manfaat plus tersebut. Maka antusiaslah dengan yang lebih besar manfaatnya, sehingga memilih yang lebih besar manfaatnya itu termasuk dalam hadis ini. Oleh karena itu contohnya, jika terkumpul dua kepentingan, yang pertama adalah silah menjalin hubungan atau misalnya berkunjung ke tempat saudara ataukah ke tempat paman, dua-duanya membutuhkan kunjungan kita, dan Anda tidaklah mungkin untuk berkunjung dan menyambung dua orang sekaligus sehari, dua orang tidak mungkin karena jaraknya yang berjauhan. Maka di sini kita hendaklah mendahulukan berkunjung ke tempat saudara kandung karena dia adalah lebih utama dan lebih manfaat. Contoh yang lain, seandainya Anda dihadapkan di antara pilihan dua masjid, dua-duanya jaraknya sama, akan tetapi yang satu lebih banyak jamaahnya daripada yang lain, maka kita pilih sholat jamaah kemana? Jawabannya, kita utamakan yang lebih banyak jamaahnya karena itu yang lebih afdal. Karena sholat jamaah semakin banyak pesertanya, maka itu semakin afdal. Oleh karena itu, maka sabda Nabi, antusiaslah untuk melakukan yang manfaat, mengisyaratkan jika terkumpul dua hal yang sama-sama manfaat, namun yang satu lebih unggul daripada yang lain, maka kita dahulukan yang lebih unggul. Sebaliknya, jika seorang itu dihadapkan pada pilihan untuk melakukan hal yang terlarang, pilihan yang ada pada dirinya, dua-duanya terlarang semua, dosa semua, namun yang satu lebih besar dosanya daripada yang lain, maka hendaknya ketika kondisinya memang demikian, hendaklah diambil yang lebih ringan dosanya. Maka dalam masalah hal yang terlarang, maka yang lebih ringan yang diambil. Dalam masalah yang diperintahkan, yang lebih unggul yang didahulukan. Maka kalau pilihannya adalah makruh ataukah haram, kerjakannya makruh. Jika pilihannya adalah wajib ataukah sunnah, maka pada dasarnya ambil yang wajib. Maka di sini Nabi menyampaikan, Nabi sampaikan, Nabi berikan wasiat, Nabi kasih pesan, antusias. Dan antusias ini dihubungkan dengan satu sifat, yaitu manfaat. Maka kaidah mengatakan, jika ada satu hal itu Nabi perintahkan dan dia dikaitkan dengan satu sifat, maka manakala sifat itu semakin besar, maka perintahnya tersebut harusnya semakin besar juga. Oleh karena itu, maka jika satu hal itu makin besar manfaatnya, maka hendaknya semangatnya juga makin baik. Tidak kemudian sama saja dengan yang manfaatnya rendah. Maka ketika satu hal itu semakin besar manfaatnya, maka hendaknya semangatnya juga semakin besar. Maka ketika misalnya dalam masalah akhirat ganjarannya itu makin besar, maka harusnya semangatnya semakin besar. Kalau dalam masalah dunia ini, kalau dapat duitnya tambah banyak, ya harusnya seriusnya juga tambah besar, jangan kemudian sama saja. Ini antusiasnya tidak bertambah, ini tidak benar. Maka demikian juga dalam masalah akhirat. Maka misalnya sama-sama pengetahuan, sama-sama ilmu, maka ketika seorang itu belajar bahasa Inggris itu manfaat, itu manfaatnya, maka orang semangat. Belajar bahasa Arab itu manfaatnya lebih besar. Apa lebih rendah atau lebih besar? Lebih besar ya. Seorang muslim mengatakan manfaatnya lebih besar, ya, dia bisa paham apa yang dia baca saat sholat, dia mengerti ayat Al-Quran yang dia baca. Maka kalau manfaatnya lebih besar, harusnya semangatnya juga lebih besar. Semangatnya lebih besar. kok ini manfaatnya lebih besar malah semangatnya lebih turun. Nah ini tidak benar, ini namanya ya, meskipun tetap semangat, masih semangat, namun lebih turun. Ini tidak mengamalkan hadis ikhlas ala ma yanfa'ut, antusiaslah engkau dalam hal yang manfaat. Nah, maka kalau kemudian khusus bahasa Inggris seminggu 3 kali, nah, maka giliran khusus bahasa Arab seminggu 7 kali, nah, artinya semangatnya lebih besar. Nah, kalau kemudian khusus bahasa Inggris seminggu 3 kali, khusus bahasa Arab seminggu 1 kali, nah, ini namanya manfaat, semangatnya lebih rendah. Ini tidak mengamalkan hadis, namanya tidak mengamalkan hadis, tidak mengamalkan, belum mengamalkan wasiat Nabi, ihrus ala ma yanfa'u, antusiaslah engkau untuk melakukan hal yang manfaat. Semakin besar manfaat, maka besarkanlah semangat, besarkanlah antusias. Demikian seorang muslim yang Nabi harapkan, demikian bafil seorang muslim yang Nabi harapkan. Maka semangatnya itu berbanding lurus dengan besaran manfaat yang ingin dia harapkan dan ingin dia raih. Maka jika seorang itu kemudian untuk kemudian mendapatkan di mana seorang itu kemudian misalnya berkaitan dengan masalah skill, berkaitan dengan kemampuan duniawi, dia semangat, maka skill untuk akhirat harus itu lebih semangat, karena itu manfaatnya lebih besar. Dan semakin besar manfaat, maka tingkatkanlah semangat. Kemudian setelah itu Nabi katakan, nasta'in billah, namun jangan besar kepala, jangan sombong, ya, jangan kemudian mengatakan saya bisa, ya, namun jangan lupa minta tolong pada Allah. Ma'ar wa ahadil kalimat, betapa indahnya kalimat ini yang Nabi katakan setelah semangat untuk melakukan hal manfaat. Karena jika seorang itu berakal dan cerdas, maka dia akan mencari hal-hal yang manfaat, dan dia akan mengambil yang paling besar manfaatnya, dan dia akan bersungguh-sungguh dan antusias. Nah, boleh jadi dia terkecoh dengan dirinya sendiri, kemudian dia mengandalkan dirinya sendiri, lupa untuk minta tolong kepada Allah, lupa untuk berdoa. Nah, usaha, lupa untuk berdoa. Dan ini satu hal yang sering terjadi pada banyak orang, ujub dengan dirinya sendiri, tidak ingat kepada Allah Azza wa Jal, tidak berdoa minta tolong kepada Allah, karena dia lihat dirinya punya kekuatan, kemampuan untuk beramal dan antusias untuk melakukan yang manfaat dan mengerjakannya. Akhirnya ujub dengan dirinya sendiri, lupa untuk berdoa minta tolong kepada Allah. Oleh karena itu Nabi sudah wanti-wanti, ihris, semangat untuk hal yang manfaat, namun wasta'in billah, jangan lupa berdoa minta tolong kepada Allah. Jangan lupa untuk berdoa minta tolong kepada Allah, meskipun untuk hal-hal yang remeh. Dalam hadis Nabi sampaikan, hendaklah salah satu kalian berdoa minta kepada Allah, ya, agar Allah memudahkan terwujudnya hajatnya. Hatta yas'ala al-milh, sampai-sampai ketika di rumahnya itu tidak ada garam, maka kemudian mau pergi ke warung minta beli garam, maka jangan lupa berdoa, ya Allah berilah kemudahan saya untuk dapat garam. Karena belum tentu dia datang ke warung dan warung lain tersebut ternyata jual garam, tidak memudahkan. Dia bisa pilih beberapa warung sampai karena Allah tidak memudahkan. Maka jangan lupa minta doa dan minta kepada Allah, ya Allah berilah kemudahan untuk dapat garam. Ini mau masak, ibunya anak-anak mau masak, tidak ada garam, garamnya habis belum beli. Maka doa dulu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma mengandalkan, saya punya motor, saya punya waktu, tidak hujan, nanti saya dapat garam. Pergi ke warung sebelah, saya dapat garam. Jangan katakan demikian. Mengeluarkan motor sambil berdoa. Allahumma yassir amri, ya Allah mudahkanlah urusanku. Wahat yas'alah sa'asana'lihi ibang kata'ah. Dan tidaklah dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan tali sandal ketika tali sandalnya putus. Pakai sandal jepit, sandalnya jebol. Maka jangan kemudian menggerutu, waduh ini pulang harus nyeker karena pakai dan satu sandal jebol ini, mereka tidak boleh sama Nabi. Mengapa? Kemudian cuma demikian. Namun Nabi katakan doa ini minta kepada Allah agar diberi kemudahan, agar diberi kemudahan untuk diberi alas kaki yang lebih baik, lebih berkah, lebih awet, lebih manfaat. Yakni hatta asy'a al-yasir, itu meskipun dalam hal-hal yang remeh, jangan lupa untuk berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga hatta sampai-sampai ketika Anda berwudu atau salat atau pergi ke kanan atau ke kiri atau meletakkan sesuatu, hadirkanlah di dalam hati. Minimal hadirkan di dalam hati bahasanya Anda minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Yang karena seandainya tanpa pertolongan Allah, maka itu semua tidak akan terwujud. Yang dianggap mudah itu tidak akan jadi mudah jika tidak Allah mudahkan. Walau takjus, dan jangan lempem, jangan bermental kerupuk ataupun tindi, namun bermentallah mental yang tajam, yang kuat. Yang istamil fil amal, itu lanjut dan teruslah dalam beraktivitas yang manfaat. Jangan lupa, jangan mundur. Jangan mengatakan waktunya masih lama, kesibukan banyak. Maka selama Anda telah semangat, Anda bertekad sejak awal, biasanya inilah yang lebih besar manfaatnya bagi Anda, dan minta tolong, kemudian Anda telah mulai melakukannya, maka jangan mundur. Jangan menyerah sebelum memang betul-betul kehabisan napas. Inilah, ini yang Nabi pesankan, dan juga pesan-pesan yang luar biasa. Maka hadis ini pada hakikatnya perlu berjilid-jilid jika orang itu mau membicarakan isinya dengan segala rinciannya, karena isi kandungan hadis ini punya banyak bentuk dan punya banyak kasus yang termasuk dalam hadis ini yang tidak bisa dihitung satu persatu. Semuanya karena ini bukan hanya bicara masalah akhirat, juga bicara masalah dunia. Bicara masalah akhirat kalau dirinci, maka banyak rinciannya. Bicara masalah dunia juga jika dirinci lebih lanjut, maka akan banyak rinciannya. Ya, demikian yang kita baca tentang kita telah kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.